yang ku takutkan bila engkau pergi meninggalkan. Yang aku takutkan dengan cepat engkau melupakan. Kan jadi sepi hariku bila kau tak di sisi. Hangat sang mentari takkan pernah ada untukku lagi. Ku mohon jangan, jangan kau pergi sayangku.